7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2020, dibacakan Ilham. Tiga warga Pidi yang tenggelam di pantai Kuala Bubon, Aceh Barat, ditemukan meninggal. Kasus positif corona di Aceh bertambah 1 orang, jadi 20. Kelompok pemuda 2 desa di Aceh Selatan terlibat tawuran. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, tiga warga Kabupaten Pidi yang dilaporkan hilang terseret arus di pantai Kuala Bubon Samatiga Aceh Barat ditemukan tewas tak bernyawa Kamis kemarin. Para korban masing-masing Munawarah, 15 tahun, Ayla Azura, 13 tahun, dan Rizky Saputra, 10 tahun. Kepala Basarnas Banda Aceh melalui Koordinator Pos Sar Malabuh, Budi Darmawan, mengatakan korban Munawarah ditemukan lebih dulu sekitar pukul 7.15. Tim gabungan mendapati Munawarah dalam keadaan mengapung sekitar 500 meter dari lokasi ia dilaporkan hilang. Sementara Ayla Azura ditemukan sekitar pukul 10, korban juga ditemukan mengapung sekitar 20 meter dari lokasi korban dilaporkan terseret arus. Adapun korban Rizky Saputra ditemukan sekitar pukul 11.45, juga dalam keadaan tak bernyawa. Ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Cut Nyadin Melabuh. Seperti diberitakan sebelumnya, Syedaralun, ketiga korban dilaporkan hilang terseret ombak di pantai Kuala Bubon Samatiga, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu sore 27 Mei. Ketiganya adalah warga Gronggrong, Kabupaten Pidi. Para korban sebelumnya sempat mandi di pantai itu bersama T. Samswardi, 42 tahun. Mereka kemudian terseret arus di pantai itu, namun T. Samswardi berhasil menyelamatkan diri. Syedaralun, kasus pasien positif corona di Aceh kembali naik jadi 20 orang. Penambahan ini setelah satu warga Banda Aceh terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab di Balai Litbangkes Aceh Kamis 28 Mei. Berdasarkan update laporan dari laman resmi Dinas Kesehatan Aceh, penambahan pasien positif itu berasal dari Banda Aceh. Juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, juga membenarkan bahwa pasien tersebut berasal dari Banda Aceh. Tetapi dirinya belum memperoleh data lengkap mengenai nama, alamat, maupun riwayat perjalanan pasien. Dengan bertambahnya pasien positif, maka jumlah kasus virus corona di Aceh sudah mencapai 20 orang hingga hari ini. Rinciannya, 2 orang masih dalam perawatan tim medis, kemudian 17 orang dinyatakan sudah negatif atau sembuh, dan 1 pasien lainnya meninggal dunia pada akhir Maret lalu. Syedaralun, kelompok pemuda 2 desa di Kabupaten Aceh Selatan terlibat tawuran Rabu malam. Peristiwa bentrokan itu terjadi antara pemuda desa Air Pinang Kecamatan Tapak Tuan dengan pemuda desa Kampung Air Kecamatan Pasiraja. Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho mengatakan, tawuran bermula saat sejumlah pemuda desa Air Pinang melaksanakan kegiatan di ruas jalan desa mereka. Saat itu ada warga dari desa Kampung Air yang melintas menegur pemuda desa Air Pinang. Diduga terjadi salah paham di lokasi hingga memicu pertengkaran. Karena kondisi makin memanas, pemuda desa Kampung Air tidak dapat menerima, sehingga mengumpulkan massa untuk membalas sikap para pemuda desa Air Pinang. Ternyata pemuda dari desa Air Pinang juga tak mau kalah dan ikut mengumpulkan massa, sehingga membuat kedua kelompok pemuda itu terlibat bentrok. Beruntung pihak kepolisian dibantu TNI cepat mengambil tindakan untuk melerai keributan, sehingga bentrokan tidak menimbulkan korban. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut untuk melihat pelanggaran hukum yang dilakukan kedua kelompok massa. Selain itu, aparat juga memperketat pengamanan lewat patroli untuk menjaga ketertiban. Saudara Lun, sebanyak 116 nelayan Aceh yang masih ditahan di luar negeri sudah tidak ada kabar sejak 5 bulan terakhir. Bahkan ada 3 orang yang sudah bebas belum dipulangkan ke Aceh. Sekretaris Panglima Laut Aceh Miftah Chud'ade mengatakan, dari 116 nelayan Aceh yang saat ini ditahan di luar negeri, 62 orang diantaranya ditahan di Thailand dan 53 nelayan ditahan di Andaman India, serta 1 orang ditahan di Myanmar. Miftah mengatakan informasi terakhir yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia tentang perkembangan para nelayan Aceh di luar negeri itu sekitar 5 bulan lalu, setelah itu tidak ada kabar terbaru. Padahal berdasarkan kabar yang diterima pihaknya, sudah ada 3 nelayan Aceh di Andaman India sudah dibebaskan oleh otoritas setempat sejak 2 bulan lalu. Namun belum juga dipulangkan kembali ke Aceh. Ketiganya adalah nelayan KM Atia bernama Munazir, Khairuddin, dan Azman Syah. Miftah meminta pemerintah Indonesia melakukan advokasi terhadap nelayan Aceh yang masih berada di luar negeri, karena informasi tentang keadaan mereka sangat dibutuhkan, terutama pihak keluarga yang ada di Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, petugas Satpol PP WH Aceh mengamankan pasangan non-muhrim yang kedapatan berduaan di taman tepi kali Banda Aceh. Keduanya adalah pria berinisial RS dan seorang perempuan berinisial Zub. Mereka ditangkap pada Rabu dini hari 27 Mei. Kasih Lidik Sidik Satpol PP WH Aceh Marzuki mengatakan, pada Selasa malam 26 Mei, petugas melakukan patroli ke sejumlah titik keramaian, termasuk tempat wisata di kota Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saat tiba di Taman Tepi Kali pada Rabu dini hari, petugas mendapati pasangan anak pang sedang tidur bersama. Saat diperiksa, keduanya tidak memiliki identitas. Petugas pun menggelandang keduanya ke kantor Satpol PP dan WH Aceh. Mereka sudah diperiksa dan mengaku hanya tidur bareng. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa RS merupakan warga Kuala Simpang, Kabupaten Tamiang yang saat ini berdomisili di Kota Losmawe. Sedangkan Zub merupakan warga Lumputu, Pidijaya. Bahkan Zub tercatat telah beberapa kali diamankan Satpol PP dan WH. Usai menjalani pemeriksaan, keduanya diserahkan ke Dinas Sosial Aceh untuk pembinaan. Saudara Lun, petugas gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara, Satpol PP, dan TNI Polri merazia pangkalan serta kios-kios pengecer LPG 3 kg di seluruh wilayah di kabupaten itu. Petugas berhasil menyita ratusan tabung LPG 3 kg. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara, Ramisin, mengatakan, razia dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang harga LPG 3 kg yang cukup tinggi di pasaran. Bahkan harga LPG 3 kg mencapai Rp30.000 per tabung. Tentu hal itu tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang baru dikeluarkan Bupati Aceh Tenggara, di mana harga jual di pangkalan atau agen gas di Kutacane hanya Rp19.000 per tabung. Dalam razia ini total ada sebanyak 217 tabung gas yang disita, baik itu dari pangkalan maupun kios pengecer. Tabung gas itu disita karena mereka tak memiliki izin dan dijual di atas harga HET. Tim gabungan juga mengamankan satu unit mobil yang mengangkut 250 tabung LPG 3 kg kosong di jalan raya dekat pos perbatasan Lawe Pakam, Kecamatan Babul Makmur. Saudara Lun, puluhan warga desa Peranginan, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, mengadu ke DPRK setempat Kamis kemarin. Mereka mengeluh lantaran tak mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa. Seperti diketahui, BLT merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indeksnya Rp600.000 per bulan selama 3 bulan terhitung sejak April hingga Juni. Haposan Manalu, koordinator para warga Desa Peranginan, mengatakan penyaluran BLT di desanya tak tepat sasaran. Dari total 81 penerima, terdapat beberapa di antaranya yang tercatat berekonomi mapan. Bahkan ada pedagang beras yang ekonominya berkecukupan mendapatkan BLT. Karena itu warga meminta agar daftar penerima tersebut direvisi dengan mengganti mereka yang berekonomi mampu dengan penerima yang benar-benar berekonomi lemah. Anggota DPRK Aceh Tenggara, Hasanusi, menyatakan pertemuan dengan warga menghasilkan beberapa kesimpulan. Intinya perlu evaluasi para penerima BLT di Desa Peranginan. Sementara Kepala Desa Peranginan, Delman, mengatakan data penentuan para penerima BLT di desanya adalah hasil dari musyawarah desa.